Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab dzikru istihbabil i'tizal minan nasi 'ammah. Penjelasan tentang disukainya li'tizal minan nas, menjauh dari orang, tidak bergaul dengan mereka. Qala Abu Hatim, hadha alladhi dhahaba ilayhi Dawud At-Ta'i wa durabauhu min al-qurra min luzumi al-i'tizal min al-khas kama yalzamuhum dhalika min al-'am, aradu bidhalika inda riyadhatil anfus ala tasabburi ala al-wahdah. Ini yang dilakukan oleh Dawud At-Ta'i, apa yang beliau sebutkan kepada Bakar bin Muhammad al-Abid telah lalu, stauhish minan nas, jadilah kamu liar kepada orang seperti liarnya atau takutnya dari binatang buas. Artinya kalau ada kedekatan akan jinak, akan nyaman, terus dekat, bergaul begitu. Tapi tidak, yang beliau sarankan stauhish, anggap itu liar, sehingga kamu enggak nyaman untuk bisa dekat, bisa gaul dengan mereka. Juga beliau lakukan, itu bukan hanya pernyataan, tapi juga dilakukan sehingga telah lalu, bagaimana Fudail rahimahullah ketika menjenguk Dawud pun beliau tidak terima. Ini enggak dibukakan pintu, hingga Fudail pun menangis dan Dawud pun menangis. Ala kulli hal, kata Abu Hatim, ini semua yang dilakukan Dawud ataupun para ulama lain, qurra, para ubad, yang semisalnya mereka lebih mengambil i'tizal, bahkan minal khos, dari orang-orang dekatnya, sebagaimana mereka lakukan itu kepada keumuman orang. Yang diinginkan dengan itu inda riyadhatil anfus, melatih diri ala tasabbur ala al-wahdah, untuk bisa sabar dalam kesendirian, karena ini bertentangan dengan fitrah, bawaan manusia. Orang senangnya bersama orang lain, tuntutan tabiat menginginkan orang bersama temannya. Layaknya kamu aja ketika sendiri kan gak nyaman, gak enak. Ya Allah, gak ada teman, siapa yang mau ajak ngobrol, ini itu, gak asik, gak enak sendirian. Tapi ketika ada orang, ada teman, ngobrol, ini itu, bermain, lebih nyaman, lebih senang. Justru itu, kata Abu Ibn Hibban, mereka, para ulama, Dawud dan yang lainnya, menginginkan untuk melatih diri mereka agar mau sabar dalam kesendirian, agar bisa nyaman dalam kesendirian. Karena itu menyalahi, gak sesuai dengan keinginan manusia, fitrahnya. Makanya perlu disabarkan, perlu diriyadhah, dilatih. wa itharu diddil khilta 'alal mu'asyarah, agar orang itu bisa memprioritaskan kesendirian daripada khiltah. Khiltah gaul dengan orang lain, berteman dengan yang lain, mu'asyarah. Jadi ada dua masalah, yang satu khiltah, yang satu uzlah. Ini menyendiri, menjauh dari orang, yang ini khiltah, campur dengan orang, berinteraksi, bergaul. Bagaimana seorang aqil, kata Ibnu Hibban, lebih memprioritaskan ini, uzlah, daripada kamu bergaul bersama orang, campur ini, utamakan ini, prioritaskan bagimu untuk menyendiri. Fa innal mar'a mata lam ya'khud nafsahu bi tarki ma ubiha lahu fa ana khaifun 'alaihi al-wuqu' fi ma hudira 'alaihi. Karena seseorang kalau tidak melatih dirinya untuk meninggalkan sebagian yang dimubahkan, ya semula itu mubah bagi dia, boleh saja dia dalam hal ini untuk dia bergaul dengan orang, bercampur dengan mereka, berteman ini itu mubah. Tapi itu terkadang dia harus latih diri untuk meninggalkan. Nah, kata Ibnu Hibban, kalau dia enggak melatih dirinya untuk meninggalkan itu, aku khawatir dia nanti akan terjatuh pada sesuatu yang dilarang, bahkan karena sulit bagi dia meninggalkan sesuatu yang mubah, tidak mau melatih dirinya, tidak mau membiasakan dirinya untuk meninggalkan sebagiannya. Khawatirnya dia akan terseret kepada sesuatu yang haram, yang saat itu dia harus wajib meninggalkan, tapi sulit karena enggak terbiasa, tidak dilatih dirinya untuk uzlah. Akhirnya terseret kepada maksiat ini, maksiat itu, yang muncul akibat pergaulan. Ketika kamu bersama orang lain, ya ghiba, ya namima, ya ini, ya itu, banyaklah bisa muncul dari pergaulan itu. Wa amma sababul ladzi yujibul i'tizala 'anil 'alami kaffah, adapun sebab kenapa orang itu al-aqil i'tizal, menyendiri, meninggalkan orang, 'anil 'alam, dari semua orang secara menyeluruh, fahuwa ma araftum bihi min wujudi dafnil khair wa nashris syarr. Itu seperti yang kalian tahu sendiri, keumuman orang lebih memendam, mengubur kebaikan dan menyebarluaskan kejelekan. Kalau itu kebaikan, dia kubur, tidak dia tampakkan, tidak dia sebarkan, disembunyikan, ditutup-tutupi kalau itu kebaikan. Tapi kalau itu syar, wal'iyadzubillah, cenderungnya itu yang diekspos, itu yang disebar. Bahwa fulan berkata begini yang jelek, fulan berbuat ini, berbuat itu yang jelek. Tahu kebaikan darimu seakan bisu seribu bahasa dari kebaikan itu. Dan itu keumuman orang. Demikian. Yadfinunal hasanah wa yudhiruna sayyi'ah. mereka pendam yang baik, mereka tampakkan yang jelek-jelek. Fa in kana al mar'u 'aliman badda'u. Kalau dirimu sebagai orang yang berilmu, kamu nasihati, kamu sampaikan, begini ilmu itu, syariat mengajarkan begini, sunnah begini, bada'u. Mereka akan membid'ahkan kamu. Artinya kamu dituding sesat, radikal, keras. Apa itu aliran apa? Ajaran dari mana itu? Begini, begini, tidak ada. Tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami. Abana tidak pernah ngajari seperti itu. Kakek anak tidak pernah anak dengar seperti itu. Yang jadi sandaran bapaknya dan kakeknya. Ya, keumuman orang begitu. Wa ingka najahilan ayyaru. Itu kalau kamu berilmu, ngerti syariat. Tapi kalau jahil, cenderung mereka malah mencela, tambah dibodoh-bodohi. Wah, dasar goblok, bodoh, jahil, gak ngerti ini itu. Enggak, kamu gak selamat dari mereka. Kamu jahil, kena, kamu berilmu juga dicela. Wa in kana fawqahum hasadu. Kalau kamu posisinya di atas mereka, mereka hasati. Di atas mereka dalam segala hal. Dalam ilmu, dalam harta, dalam jabatan atau yang lain, status sosial. Mereka hasad. Macam-macam sudah nanti. Ngelihat orang kaya ini, pakai dukun itu. Fulan itu itu ada tumbalnya. Dia pakai ini, ini. Ada saja ucapannya, hasad karena dirinya enggak berhasil seperti dia. Wa in kana dunahum haqaru. Tapi kalau di bawah mereka, mereka rendahkan. Mereka hina. Wa inna taqa qalu mihdar. Kalau kamu bicara, komentar atau apa di depan mereka, bersama mereka, akan mereka katakan mihdar, kathir kalam. Banyak ngomongnya. Ini orang cerewet. Ini orang banyak ngomong. Ini orang begitulah. Wa insa kata qalu ayyi. Tapi kalau kamu diam juga enggak selamat, mereka katakan ayyi. Ini orang bisu apa? Enggak bisa bicara apa? Enggak pernah komentar sama sekali, la alif wala ba. Enggak ada ngomongnya itu. Ayyi. Ini orang lemah ini, enggak bisa ngomong, enggak bisa ini. Ngomong salah, diam salah. Di mata mereka enggak ada benernya. Wa in qadara qalu muqaddar. Kalau kamu berinfak atau membelanjakan sesuatu, ngasih, tapi ya semampu kamu, qalu muqaddar. Mereka bilang bakhil. Muqaddar. Pelit sekali orang itu. Bahkan kalau itu bukan, gak ada kaitannya dengan mereka, pada dirimu sendiri padahal, kan bukan urusan mereka. Misalnya kendaraan, kamu beli motor yang, ya ini misalnya harga berapa, 3 juta kah misalnya. Mereka bilang bakhil atau wanu, padahal punya uang banyak, kaya. Masa beli motor yang 3 jutaan? Dasar kikir, pelit, ini, itu. Apa urusannya? Enggak ngerugikan dia. Seteng 1 rupiah enggak ngerugikan dia. Ngapain dia komentar? Tapi begitulah orang. Wa in samaha qalu mubadzir. Tapi kalau royal, mereka katakan mubadzir ini orang. Ada apa beli motor 30 juta? Ngapain mobilnya sampai 500 juta harganya? Buat apa beli mobil 100 juta aja bisa kok. Dia beli yang 500, apa urusannya? Dia 1 rupiah enggak bantu. Ngapain ikut komentar? Fannadim fil awaqib al-mahtub anil maratib man igtarra biqaumin hadza na'tuhum wa gharrahu nasun hadhihi sifatuhum. Maka orang yang ingin menyesal, kalau kamu ingin menyesal nanti akhirnya belakangan mahtud anil maratib, dan kalau kamu inginnya termasuk orang yang rendah martabatmu, ini bukan orang yang tinggi martabatnya, justru orang yang rendah, adalah orang yang mau tertipu dengan orang-orang seperti itu sifatnya tadi. Sudah tahu seperti itu sifat mereka, masih saja ketipu, mau gaul, mau dekat, mau dengan mereka. Padahal sudah dia tahu sifat mereka seperti itu wataknya. Tetap saja dia asyik dengan mereka, dia lebih memilih mereka, ya berarti dia mahtud anil maratib. Orang yang rendah martabatnya memang. Nadim anil awaqib, dia ingin nyesal, nanti nyesal kamu. Apalagi kalau sudah kena, biasanya orang nyeselnya kalau sudah dirugikan secara materi. Kalau belum kena kerugian materi, masih saja dia berdalih ini itu. Enggak, tapi anu ini. Wah itu, kamu jangan berlebihan, itu persepsi kamu ini itu. Tapi giliran nanti dia kena, dirugikan, entah itu ditipu, entah itu bagaimana, dikhianati materi, baru dia akan ngomel-ngomel. Dasar memang fulan itu syaitan, ini rejal, mal'un ini orang, oh ini begitu, macam-macam sudah celaannya. Nyeselnya belakangan. Nah, itu sebabnya kata Ibnu Hibban, kenapa orang lebih memilih i'tizal, menyendiri. Orang kalau sudah seperti itu sifatnya, apa yang diharapkan? Kebaikan dia pendam, kejelekan dia angkat, dia sebar. Walaqad amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala akhbarani Ahmad ibn Muhammad ibn Bakar al-Ainawi an Dawud al-Ubnawi an Dawud ibn Rushayd qala haddathani Ibrahim ibn Shammas qala qala li al-Akkaf Hafs ibn Humayd sahib Ibn al-Mubarak Bimaru, Hafs bin Humayd ini murid Ibn al-Mubarak. Biasa murid itu disebut sahib dalam muhaddithin, di kalangan ulama hadith disebut sahib. Fulan sahibu Ahmad, maksudnya murid Imam Ahmad. Wa kana Dawud sahiba Ahmad sahibahu kada sinin, sekian tahun bersamanya. Ya, ini muridnya. Sahib bukan berarti teman layaknya teman sejawat atau ini, tapi murid. fulan wa fulan wa fulan ashab fulan. Ini muridnya fulan, ashabu fulan. Murid-muridnya nanti disebutkan fulan, fulan, fulan. Hafiz, murid Ibnul Mubarak di Maru. Maru salah satu daerah di negeri Khurasan. Disebutkan ada dua Maru, dua desa Maru. Marrurudh dan Marrushadijan. Yang kemudian nisbat kepadanya min ghairi ma yatabadar ila dhihn, berbeda dengan yang kamu fahami di akal kamu. Artinya ketika kamu mendengar ini maru, maru, mungkin nisbat kepadanya al-marwi gitu. Tapi nisbat kepadanya tidak seperti itu. Maru itu nisbat padanya al-marwazi. Sehingga banyak darinya, termasuk Ibnu Mubarak sendiri al-marwazi. Kata Ibnu Mubarak, ya Ibrahim, sahibtun nas 50 sana. Afwan, kata Akaf Hafiz Ibn Humaid. Sahib Ibn Mubarak hanya memperjelas bahwa Akaf ini murid Ibn Mubarak. Ibrahim bin Syammas ingin menjelaskan bahwa omongan beliau berbobot karena beliau murid Ibn Mubarak, imam besar, alim besar. Kata Akaf kepada Ibrahim bin Syammas, wahai Ibrahim, aku bergaul bersama orang 50 tahun. Falyam ajid ahadan satarali awroh. Selama 50 tahun itu aku ambil pelajaran dari mereka. Bahwa ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mau menutupi auratku. Namanya pergaulan, kamu akan tahu luar dalamnya temanmu ini. Oh, dia ternyata begini, berbuat ini, begitu. Aib-aibnya atau auratnya, aurat kesalahannya, kekurangan dia, akan kamu ketahui. Cuman kalau dia orang yang terhormat, orang yang beriman akan menutupi aurat saudaranya. Ini tidak, kata Akaf kepada Ibrahim, keumuman orang gak ada yang nutupi. Malah dia bongkar. Hafiz itu begini, begitu, dia pernah lakukan ini, dia berbuat ini, dia berkata itu. Disebarluaskan. Seringnya terjadi yang semacam itu saat ada kres, ada perselisihan, ada masalah. Karena kalau langgeng-langgeng aja kan gak mungkin, ngapain disebar. Tapi saat terjadi gesekan, nah, ini namanya orang, namanya manusia bergaulan. Mungkin ada salah faham, mungkin ada ketersinggungan, mungkin ada ini itu. Yang ini sakit hati, yang itu tersinggung, ini. Dia hawas, dia sakit hati, dia marah kepada fulan ini temannya. Nah, yang dia tahu dari auratnya, dia bongkar. Fulan itu begini, begitu. Mana tahu sendiri. Waktu itu sama Ana, begini, begitu. Dia itu begini, melakukan ini. Dia begini, begitu. Dibongkarnya. Jadi karena dia tahu data, punya informasi tentang dirimu, dia akan buka itu, dia akan sebarkan saat terjadi gesekan denganmu. Berarti saat itu kamu akan menyesal dan baru tahu bahwa dia bukan teman bagi kamu. Bukan temanmu. Karena kalau dia teman kamu, berselisih ataupun tidak, sepakat atau berselisih dengan kamu, aurat kamu aman bersamanya. Enggak akan dia bongkar. Begitu, bahkan kalau itu dalam hubungan yang lebih intim lagi, lebih dalam lagi, seperti suami istri, kalau masing-masingnya, baik suami ataupun istri, kalau masing-masingnya punya iman, masyaallah min fadlih, punya akhlak, punya kehormatan, maka dia akan simpan aib pasangannya. Makanya ulama sebutkan kalau dia diperintahkan orang itu mencari pasangan yang, makanya perlunya fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau itu konteksnya kepada lelaki, cari istrimu itu, calon istrimu perempuan yang dzatid din, punya agama, terdidik agama di keluarganya dari kecil, diperhatikan sholatnya, akhlaknya, dan seterusnya. Karena kalau itu ada padanya, kalaupun nantinya dalam rumah tangga yang dia dapati darimu kebaikan, dia cocok sama kamu, ini suami yang baik, penyayang dan cinta padanya dan seterusnya, dia akan semakin hormat padamu, semakin berkhidmat, semakin taat padamu, dan seterusnya, semakin membuat kamu senang. Tapi seandainya nanti dalam perjalanan rumah tangga, manusia namanya rumah tangga kadang ada ketidakcocokan, seandainya terjadi itu, ya aman rahasia kamu di sisi dia, gak akan dia buka. Itu kalau dzatid din. Gak akan dia buka kepada siapapun, bahkan orang tuanya. Kalaupun dia ditanya, kaif suamimu, oh, masya Allah khair, masya Allah baik dia ini itu. Lah kok sampai seperti ini? Yes, mungkin takdir, mungkin kurang cocok ini itu. Tapi tertutup. Apa yang ada padamu gak akan dia buka. Dia pendam. Dia simpan. Aib atau aurat dirimu. Begitu pula sebaliknya. Si lelaki kalau memang istrinya seperti yang dia inginkan, betul-betul wanita yang dia harapkan, ya semakin dia cintai, semakin dia hormati, semakin dia sayangi. Tapi seandainya tidak mencocoki dia, tidak seperti yang dia harap, ya tadi dia gak akan membongkar aurat dan aib-aib istrinya. Tersimpan ke orang tuanya, ke saudaranya, apalagi ke orang lain, gak akan dia buka. Kenapa kok sampai seperti ini, kok sampai pisah gini? Ya khair, qadarullah, kurang cocok aja, ada masalah ini itu, bes. Bukan kemudian, oh iya dasar fulan itu. Kalau yang laki, iya memang fulanah itu. Dasar dia itu, tahu enggak kalian? Dia itu begini, begini, begini. Masa kalau anu lakukan ini, dia bongkar. Safih ada jahil. Atau sebaliknya, si perempuan. Lah kenapa kamu kok pisah sama fulan? Ya memang fulan itu begini, begini, begini, mungkin dia bongkar semua. Itu pentingnya din. dhatiddin, dari masing-masingnya. Nah, pertemanan pun ya seperti itu. Seperti Hafiz bin Humaid nasihatkan kepada Ibrahim bin Syammas, orang cenderung tidak ada yang mau menutupi auratku. Apa yang dia tahu dari kekurangan temannya, aib saudaranya, dia bongkar, dia sebutkan. Kamu akan tahu itu ketika terjadi tadi gesekan. Selama ini anteng-anteng aja, gak ada masalah, gak ada, kamu gak tahu apa-apa. Yang kamu tahu Fulan dan Alan ini ya teman dan dekat, ini masing-masing pada diam. Begitu subhanallah terjadi perbedaan, terjadi ini, salah satu dari mereka mulai bicara, Fulan itu begini, begini, dibuka semua. Bukan teman yang baik, bukan orang yang terhormat. Ya, seperti tadi, karena pertemanan pasti membuat kamu tahu banyak hal tentang temanmu. Wala wasalani idza qata'tuhu. Mereka pula, kata Hafiz, tidak menyambungku kalau aku memutus mereka. Ini cenderung orang itu hanya mukafik. Dia mau nyambung kalau kamu sambung. Itu mukafik namanya, bukan wasil. Dia mau nyambung ya karena kamu nyambung aja. Karena kamu datang, karena kamu jenguk, karena kamu hubungan, ya dia membalas, nyaun jenguk kamu, ngubungi kamu. Tapi ketika kamu putus, ya dia pun memutus. Dibayar kontan demikian. Artinya tidak ada upaya dari mereka untuk membenahi hubungan. Yang ada mukafik. Wala amintuhu idza ghadib. Dan juga kata Hafiz, aku enggak merasa aman dari mereka ketika dirinya marah. Kalau dia marah, kamu enggak selamat dari caci makinya, dari bentakannya, dari mungkin bahkan fisiknya. Makanya kata beliau, wala amintuhu, aku enggak merasa aman. Kalau dia udah marah, wah sudah. Entah apa yang keluar dari mulutnya. Kamu dikatai ini, dikatai itu, namanya orang marah. Enggak terkontrol sudah. Atau bahkan fisik, kamu bisa dipukul, bisa ditendang atau di apa, dilempar. Bahkan mungkin lebih dari itu, pakai senjata. Na'udzubillah. Maka ini bukan teman. Marah wajar, manusiawi. Tapi bagaimana temanmu, orang-orang dekat kamu yang bersama kamu aman? Saat kamu marah pun mereka aman. Gak sampai terzolimi, gak sampai tersakiti. Tapi ya begitulah kata Hafiz, keumuman orang, dan itu 50 tahun bukan waktu yang sebentar. Bukan 5 tahun, 50 tahun. Ini kenyang betul. Beliau mengetahui seluk-beluk manusia. Istilah orang sudah makan asam garam kehidupan. Gak merasa aman kalau sudah marah. Nah. orang-orang ukola, hukama. Makanya kalaupun dia marah, dia biasakan untuk ya yang keluar dari lisannya doa kebaikan kepada yang dia marahi. Sehingga dia marah-marah tetap, tapi ya orang aman. Sebagian mereka mendoakan hidayah. Ente ini kamu ini Allah yahdik. Hadakallah, aslahakallah. Enggak boleh seperti ini, enggak benar. Begini-gini. Kalau di Arab sana biasanya kalau sudah keluar ucapan ini dia betul-betul marah. Tapi ya doa subhanallah. Kadang ada yang mengucapkan Allah yarham jaddak. Allah rahmati jidmu, kakekmu. Ya doa, orang faham kalau ini marah. Ada sesuatu yang dari kamu membuat dia marah. Allah yarham jaddak. Ala kulli hal, intinya tadi orang bagaimana merasa aman saat marah. Fal ishtighal biha ula humkun kabir. Kata Hafiz, maka kamu menyibukkan diri dengan orang-orang semacam itu, ya kedunguan besar. Kebodohan. Ngapain kamu ngurusi orang seperti itu? Kalau sudah seperti ini sifatnya, ya berarti bukan teman kamu, bukan orang yang layak kamu dekati, bukan orang yang pantas untuk kamu bergaul dengannya. Kalau kamu tetap lakukan itu, ya humuk, anta ahmak, orang dungu berarti kamu, bukan uqala, humqa. Dalam keadaan kamu tahu dia enggak nutupi auratmu. Dalam keadaan kamu tahu dia enggak nyambung kalau kamu putus. Dalam keadaan kamu tahu kamu enggak aman kalau dia marah. Apa yang kamu harap dari mereka? Nas'alullahal afiyah wassalamah. Wa ansyadani Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal li Ali ibn Hujr as-Sa'di zamanu kadha zamanu dukhuli baitin wa hifdin lilisani wa khafdi sautin. Kata Muhammad bin Muhajir kepada Ali ibn Hujr, zamanmu ini, sekarang ini zamanu dukhuli bait, zaman waktu untuk kamu tinggal di dalam rumah. I'tizal, uzlah. Wa hifdzin lilisan, zaman yang menuntut kamu lebih bisa menjaga lisan. Wa khafdhi shaut, dan merendahkan suara. Tak perlu kamu teriak-teriak, angkat suara dalam bicara. Laqad marijat uhudin uhudun nasi illa aqallahum fabadir qabla fauti. Di mana kebanyakan orang marijat uhuduhum, enggak bisa jaga amanat. Banyak pengingkaran janji, banyak pengkhianatan, banyak penipuan, banyak, wah sudah, hadith wala haraj. Illa aqallahum, kecuali sedikit, ada masih ahlul khair, tapi sedikit. Fabadir qabla al-faut. Maka sadarlah sebelum kamu terlambat. Fama yabqa 'alal ayami syai'un wa ma khuliqum ru'un illa limaut. karena yang tersisa dari hari-harimu semakin sedikit. Karena orang semakin kesana, semakin mendekati ajalnya. Maka tersisa dari harimu sedikit, semakin berkurang. Dan manusia tidaklah diciptakan kecuali untuk mati. Berujung dengan kematian, pasti. Artinya beliau nasihatkan, jangan kamu sia-siakan hidupmu. Kamu buang waktumu ngurusi orang-orang yang seperti tadi sifat-sifatnya. Sementara enggak ada kebaikan yang kamu peroleh. Qala akhbarana Ya'qub ibn Ishaq al-Qadhi qala hadathana Ibnu Yahya qala wa fi ma qara'tu 'ala Nafi' an Malik ibn Anas annahu balaghahu an Abi Dzar qala sampai kepada Malik rahimahullah Imam Malik bahwa Abu Dzar radhiyallahu an pernah berkata kanan nasu waraqan la syaukafi, dulu zamannya Abu Dzar, yakni para sahabat masih banyak, mereka itu bagaikan daun dan tidak ada durinya, yang ada di ranting itu hanya dedaunan hijau segar. Fahumul yaum syauqun wala waraqafi. Tapi sekarang sudah mulai banyak tabi'in di zaman itu. Di zaman tabi'in sudah banyak fitnah muncul, banyak kebid'ahan. Jahmiyah, Qadariyah, Khawarij sudah banyak. Makanya kata Abu Dzar, di hari ini, di masa sekarang ini, mereka itu duri tidak ada daunnya. Ibarat ranting tadi yang ada hanya duri-durinya. Nah, ini menunjukkan semakin jeleknya kondisi umat, keadaan manusia. Kalau itu Abu Dzar sebutkan di zaman itu. Bagaimana kiranya kalau beliau dapati zaman ini, apa yang akan beliau katakan? Radhiyallahu an. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Abi Ali al-Khalladi qala haddathana Junaid ibn Hakim ad-Daqqa qala haddathana Sulaiman ibn Abi Syekh qala kanal Qahdami yunshidu kathiran. Al-Qahdami sering membacakan ini. Dhahabal husnu wal jamalu minan nasi wa matal ladina kanu milaha wa bakiyal asmajuna min kulli sinfin inna fil mauti min ulaika raha. Kebaikan, jamal, akhlak-akhlak mulia, adab-adab baik, itu sudah pada hilang dari orang. Sudah enggak ada. Dan sudah enggak ada pula orang-orang yang dulunya, Masya Allah, orang-orang akhyarin, thayyibin, yang adabnya tinggi, akhlaknya mulia. Sangat bermanfaat kedekatan dengannya, pergaulan dengannya, ya sudah pada enggak ada. Kalau Imam Dzahabi sebutkan rahimahullah tentang ulama-ulama salaf, para a'immah di masa itu, Beliau katakan, mereka orang-orang seperti ini, seperti para a'imah dan para ulama ini, kanu tahta turab au kanu fi butunil kutub. Imma dia sudah di bawah tanah, ini sudah meninggal, terkubur, atau tersisa di kitab-kitab yang ada hanya ceritanya. Fulan berbuat begini, fulan biografinya seperti ini, seperti itu. Fien, orang seperti itu di mana sekarang? Itu yang Imam Dzahabi katakan, adanya hanya di dalam kitab atau jasadnya sudah di dalam kubur. Yang tersisa, kata Qahdami, seorang orang jelek, rendah adabnya, jelek akhlaknya, sifat-sifatnya seperti tadi tersebutkan, maka kematian dari orang-orang seperti itu lebih baik, akan membuat tenang ketimbang kamu hidup ngurusi orang-orang kayak begitu. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal'aqil ya'lam annal bashar majbulun ala akhlak mutabayinah wa syiamin mukhtalifah. Qala tahu bahwa manusia memang jibilahnya, watak dan tabiatnya berbeda-beda. Seperti apa sifat dan akhlaknya? Syam mukhtalifah, syimah. Sifat orang dan kriterianya ya enggak sama satu dengan yang lain, macam-macam. Fakullu wahidin yuhibbut tiba' musa'adatihi. Masing-masing orang inginnya mengikuti apa yang bisa membantu dirinya. Watarki muba'adatihi. Dan tidak meninggalkan atau tidak menjauhi dirinya. Famata roma min akhihi didduma wattana nafsahu alaih qalahu. Makanya kalau orang itu berharapnya dari temannya, dari orang lain, berbeda dengan apa yang terbiasa pada dirinya, yang akan ketemu adanya, dia malah benci. Dia terbiasa seperti ini, akhlak jeleknya, adab buruknya, sifat-sifat gak baik. Kalau ternyata yang bersama dia bertolak belakang seperti kebiasaan dia, gak ketemu. Orang inginnya kamu mencocoki tabiat dia ini. Dia ingin bergaul, dia ingin berteman dengan kamu dengan syarat, walaupun tidak terucap mungkin, bagaimana kamu menyerupai dia seperti kebiasaan dia. Karena itu sudah macam stempel, jibillah sudah terpatenkan pada dirinya. Kalau enggak cocok, dia enggak akan senang. Wa idza tabayyana lahu minhu khilaf ma azmara alai qalbuhu sallahu. Maka kalau enggak sama seperti yang tersimpan dalam hatinya, dia akan memilih untuk mundur, akan ngacir, akan menjauh dari kamu. Karena enggak sesuai dengan apa yang tersimpan dalam hatinya. Wa minal mulali yakunul istithqal. Nah, kalau dipaksakan akhirnya orang cepat bosan. Karena enggak cocok seperti ini. gak asik dia. Dipasakan dari situ akhirnya orang berat. Berat untuk bisa dekat gaul dengan orang seperti itu. Wa minal istithqal yakunul bughd. Karena berat, dari berat ini akhirnya muncul kebencian. Musuh akhirnya. Wa minal bughd tahijul adawah. Dari kebencian muncullah permusuhan. Bermula dari ketidakcocokan, berujung dengan permusuhan. Fal istighal biman hadza na'tuhu lil aqil humqun. Maka kembali menyibukkan diri dengan orang-orang yang semacam itu bagi uqala adalah kedunguan. Humq, ngurusi orang-orang yang begitu sifatnya. Artinya mending yang lebih selamat kamu i'tizal, menghindar dan menjauh dari mereka. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.